wabarakatuh. Bukani mulai kukurundur, maka tergoda kenaman bangku. Lagu asubadi ciremiku. Terigi asabakan dulu, hidayakan senaman babu. Bagai pelapu kuagap dari saja dibanci kurang isi galang naso jelek. Kami kerina perempuan memulai ngadi ngisap. Ulu kerina naso jelek galang lah. Irit siti irit. Kau hadir dari nangin dah itu hadir. Rigi asabak kenjulu, hidayakan senaman madu, bagai pengabu kuagap dari. Karo mau hadir, nande biring dua kalak kau hadir, nande giting pes kalak kau hadir, nande nangin pengu hadir, burtarikan pengu hadir, kau hadir kinerai. Iya, ayo kesungguh kamu lebih, bonus membantu lebih, nande kami, kaya balaguna, lagu meriah-meriah, meriah-meriah hari.